الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan silsilah al-hadis as-sahihahnya. Hadis 952. Hadis yang dikeluarkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Ibn Asakir dari Al-Musayyib bin Wadih, ia berkata haddathana Yusuf bin Asbab, ia berkata haddathana Sufyan al-Thawri dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Lau anna ibna Adam haraba min rizqih," kalaulah anak Adam lari dari rezekinya, "kama yahrubu minal maut," sebagaimana ia lari dari kematian, "la adrakahu rizqu," misalnya rezekinya itu akan mengejarnya, "kama yudrikuhul maut," sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Berkata Abu Nu'aim, bersendirian padanya dari As-Sawri Yusuf bin Asbab, dan ia seorang yang lemah. Demikian pula Musayyib bin Wadih pun seorang yang lemah. Namun hadis ini mempunyai dua syahid penguat, sehingga dengan dua syahid ini, kata beliau, menjadi kuatlah hadis tersebut. Adapun yang pertama yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh At-Tabrani Ibn Adi dari jalan Ali bin Yazid As-Sada'i, ia berkata haddatsana Fudail bin Marzuq dari Aqiyah darinya secara marfu. Namun hadis ini ia perawi-perawinya lemah. Ali bin Yazid As-Sada'i, Fudail bin Marzuq juga, Aqiyah Al-Ufi, ya tiga-tiganya lemah. Syahid yang kedua yaitu hadis Abu Darda dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga, maka hadis ini kata beliau setidaknya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa rezeki orang itu enggak kemana-mana, bahwa setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Walaupun demikian bukan berarti kita tidak berusaha, tidak, tetap ya kita harus berusaha. Di sini disebutkan dalam hadis, kalau ada orang yang lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, pasti rezekinya akan mengejar dia. "Ah, kalau begitu saya enggak usah cari rezeki, Ustaz. Saya mau tidur ajalah. Nanti juga rezeki ngejar saya." Kita katakan, apa seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah? Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah dari hadis ini? Artinya, apakah hadis ini yang diinginkan bahwa kita enggak usah nyari rezeki? Tidak. Rasulullah mencari rezeki, para sahabat mencari rezeki, Al-Quran menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa rezeki itu sudah apa? Ditentukan. Setiap orang sudah ditentukan rezekinya. Yeah. Maka dari itu, akhwat Islam, azakumullah, kewajiban kita adalah jangan takut rezeki. Kadang kita ini khawatir, nanti rezeki saya gimana? Ada orang menuntut ilmu, diberikan ketakutan-ketakutan oleh setan. Kalau kamu menuntut ilmu agama, nanti rezeki kamu gimana? Kamu buta teknologi, kamu tidak tahu ilmu-ilmu dunia, nanti kamu rezekinya gimana? Ini dari setan, akhal Islam, azakumullah. Padahal rezeki enggak kemana-mana, asal kita mencarinya, ya. Rezeki tidak melihat ijazah Anda. Antum punya ijazah, masya Allah. Tapi kalau Allah takdirkan rezekinya seret, ya seret. Ya, tanpa harus melihat ijazah. Kalau antum cuma lulusan SMP misalnya, kalau Allah takdirkan jadi menteri, ya jadi menteri. Iya. Iya. Artinya ya akhul Islam, azakumullah, Allah memberikan rezeki itu tidak melihat kepada ijazah. Allah hanya memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Lihat saja Maryam. Ketika Maryam telah mengandung tua dan sudah saatnya untuk melahirkan, sementara tidak ada yang membantu Maryam, maka Maryam pun minta kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada Maryam apa? Fahuzzi ilaiki bijidhin nakhlati tusaqif alaiki rutaban janiyya. Goyangkan olehmu pohon kurma itu. Padahal kalau antum goyang-goyangkan kurma, mana goyang, Pak? Ya. Pohon kurma itu kuat sekali, kayak pohon kelapa. Tapi Allah tetap menyuruh Maryam untuk berusaha dulu. Goyangkan. Niscaya Allah akan jatuhkan kepada kamu kurma-kurma yang masih apa? Ya, rutab, masih basah, masih dari pohonnya. Ini menunjukkan bahwa tetap segala sesuatu Allah menyuruh untuk ada sebabnya dulu. Usaha dulu, usaha dulu. Nah, ini akhul Islam azakumullah. Walaupun tentunya akhi ya, jangan sampai ketika mencari rezeki kita menganggap lambat rezeki, akhirnya menghalalkan segala cara. Iya. Kata Rasulullah, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya habis. Iya. Kata Rasulullah, fa ajmilu fi talab. Maka berbuat baguslah kalian dalam mencari rezeki. Cari rezeki. Ingat, ya, terkadang banyak orang punya prinsip kalau untuk sukses di zaman sekarang, kalau nyarinya halal terus susah suksesnya, katanya. Apa-apalah yang haram-haram dikit. Dikit sih dikit, Pak, tapi balasannya api neraka gimana? Menyebabkan doa kita tidak diterima gimana? Subhanallah. Ya. Insyaallah salamat wal afiyah. Hadis selanjutnya, hadis 953. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, At-Tirmidzi, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Qudha'i dalam Musnad Ash-Shihab, As-Silafi. Dari jalan Yahya bin Ubaidillah Al-Madini, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wala mithlal jannah nama talibuha. Aku belum pernah melihat seperti api neraka, orang yang lari dari api neraka kok malah tidur. Dan aku tidak pernah melihat seperti surga, orang yang mencari surga malah tidur. Dikeluarkan oleh Ibn Mubarak, ya. Dan Abu Nu'aim berkata, diriwayatkan, ya, tidak ada yang meriwayatkan dari Ubaidillah bin Muhib kecuali anaknya, yaitu Yahya. Dan Yahya ini, ya, Yahya bin Ubaidillah, ya, matruk itu perawi yang sangat lemah. Dan ayahnya majhul, bapaknya majhul, anaknya matruk. Berarti lemah sekali, ya. Akan tetapi Imam Baihaqi meriwayatkan juga dari jalan Syarik dan dari Muhammad Al-Ansari dan As-Suddi dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Demikian pula Ibn Mubarak meriwayatkan dari jalan Ismail bin Muslim dari Al-Hasan dan menyebutkan secara mauquf kepada Al-Hasan kepada sahabat. Dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari Al-Hasan bahwa Haram bin Hayyan mengatakan seperti itu. Namun hadis ini aku menemukan dua syahid penguat. Yang pertama dari Umar bin Khattab, namun di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, ya. Akan tetapi tidak mengapa untuk dijadikan penguat. Yang kedua yaitu dari Anas bin Malik namun di dalam sanadnya juga ada seorang perawi yang lemah bernama Muhammad bin Mus'ab, akan tetapi setidaknya bisa naik menjadi hasan, kata beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa banyak orang beriman kepada surga dan neraka, tapi keimanannya itu lemah. Dia beriman adanya neraka, tapi dia tidak berusaha untuk lari. Dia beriman akan adanya surga, tapi dia tidak berusaha untuk mencari. Kita lebih senang, ya, dan lebih semangat untuk mencari dunia. Kita terkadang ketika diiming-imingi dengan surga, kurang semangat kepada surga, kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Dan memang kita lihat demikian keadaannya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, di mana kaum muslimin banyak sekali yang mereka itu lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Seakan-akan kehidupan akhirat itu hanya dongeng belaka. Seakan-akan adanya surga dan neraka itu hanya sebatas sesuatu yang khayalan maknawi belaka. Padahal subhanallah ikhwata Islam azanillah, itu hak. Semua yang Rasulullah kabarkan hak. Surga pasti ada, neraka pasti ada. Kalau kita beriman neraka pasti ada dan bahwasanya azab neraka sangat keras, berarti konsekuensi kita apa? Konsekuensi kita adalah lari dari api neraka. Iya. Kalau kita beriman adanya surga, konsekuensi apa? Kita berusaha untuk bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga. Ini konsekuensi yang agung akal Islam azakumullah. Namun demikianlah, ya, ada seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Ashari bertanya, kenapa coba banyak orang ketika mencari surga malas, ketika lari dari api neraka pun malas, bahkan banyak orang banyak yang lebih mementingkan hawanya, nafsunya, dan kurang keimanannya kepada surga dan neraka. Kata Abu Musa, karena manusia itu hidupnya didahulukan dunia dulu, baru akhirat. Coba kalau akhirat dulu baru dunia, katanya, pasti mereka akan beriman akan adanya surga dan neraka. Tapi karena kita di dunia dulu baru akhirat, itu memang ujian. Makanya ibtila, ya, dunia itu adalah negeri ujian. Apakah kita akan beriman kepada yang gaib atau tidak? Banyak di antara kita ragu, ah, mana ada surga, mana ada neraka. Bahkan di antara kita ragu, ah, mana ada Allah. Ya, kemarin waktu saya haji, ada jemaah haji berkata begini, Ustaz, bagaimana kita bisa melihat Allah, bagaimana kita akan bisa beriman kepada Allah sementara kita sendiri enggak pernah melihat Allah? Saya beriman adanya Ka'bah karena saya ngelihat Ka'bah. Sekarang bagaimana kita bisa melihat, mau beriman kepada Allah sementara kita tidak bisa melihat Allah? Sampai demikian pertanyaan yang menggelitik. Karena manusia itu lebih beriman kepada yang dilihat oleh mata, sedangkan yang tidak dilihat oleh mata terkadang inilah, ya. Makanya kita katakan, akhi, justru disitulah terbedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Disitulah terbedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Namanya juga iman kepada yang gaib. Dan beriman kepada yang gaib itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, butuh kepada kekuatan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah? Ya, dengan melihat makhluk-makhluknya, dengan adanya sifat-sifatnya. Lihat saja. Coba pikirkan baik-baik akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu kewajiban kita adalah sekali lagi, ya, ketika kita beriman akan adanya surga dan neraka, kewajiban kita adalah berlomba-lomba mencari surga dan berlomba-lomba lari dari api neraka. Hadis 954. Hadis yang dikutip Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dari Waqi' dan Al-Hakim dari jalan Abdullah bin Al-Walid Al-Adni. Ya, keduanya dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Tufail bin Abi Ubay bin Ka'ab dari ayahnya itu Ubay bin Ka'ab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ta'ala ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Ja'al mautu bima fih." Iya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan lafaz ada kisah pertamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal laili qam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 2/3 malam, beliau bangun dan berkata, "Ya ayuhan nas, udzkurullah, hai manusia, berzikirlah kalian kepada Allah." Ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, telah datang ar-rajifah, artinya pasti akan datang ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Ar-rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama. Ar-radifah itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Sementara dalam hadis ini Rasul mengatakan man khafa adlaj, siapa yang takut dia akan berjalan cepat. Adlaj itu adalah perjalanan di waktu malam. Ya, biasanya para musafir itu kalau ingin segera sampai, maka di awal malam itu mereka terus berjalan dengan cepat. Sampai pertengahan malam mereka tidur, nanti di akhir malam mereka jalan lagi dengan cepat. Itu namanya adlaj. Ya. Wa man adlaja balagha al manzil, dan siapa yang berjalan cepat dia akan segera sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahuilah sesungguhnya barang Allah itu adalah surga. Ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, telah datang ar-rajifah atau akan datang ar-rajifah sangkakala pertama yang akan diikuti oleh sangkakala kedua. Ja'al mautu bima fih, ya, akan datang kematian dengan apa yang ada padanya, yaitu maksudnya sakaratul maut. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dan hadis ini hasan memang kata beliau. Ya. Tapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa konsekuensi orang yang takut kepada api neraka, konsekuensi orang yang takut kepada Allah, yaitu dia segera berjalan dengan cepat untuk beribadah kepada Allah, segera berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya antum lihat pak, ya, kuda apabila setelah mendekati garis finish dia semakin cepat jalannya. Seharusnya kita pun demikian. Karena kita akan menghadapi garis finis kematian. Kehidupan kita akan berakhir dan kita akan mati. Seharusnya ketika kita paham bahwa kita akan semakin mendekati garis finis kematian, semakin kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya akhwat Islam. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang takut, maksudnya takut kepada api neraka, adlaj, seharusnya dia berjalan dengan cepat, bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan siapa yang bersegera dalam kebaikan, dia akan sampai kepada yang diinginkan. Artinya pak, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini beramal soleh. Jangan dijadikan amalan soleh itu hanya sebatas sampingan. Ya. Terkadang diantara kita ada yang menasihati anaknya begini, "Kamu nak, cari dunia ya, tapi jangan tinggalkan akhirat." Sementara Allah mengatakan carilah akhirat, jangan tinggalkan dunia. Dua perkara yang berbeda. Cari akhirat, jangan tinggalkan dunia. Artinya dunia itu hanya dijadikan wasilah untuk mencari akhirat. Tapi kalau cari dunia, jangan lupakan dunia, ya akhirat. Akhirat itu hanya sampingan saja. Yang penting kamu cari dunia. Ya, tidak bisa. Justru kita sebagai seorang mukmin itu ketika mencari dunia, yang kita pikirkan bagaimana dunia ini bisa menjadi pahala di sisi Allah. Ya. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya silatullah, barang Allah itu mahal. Dan sesungguhnya barang Allah itu adalah surga. Dan memang surga itu mahal. Untuk mendapatkan surga itu, Pak, butuh pengorbanan loh, Pak. Untuk mendapatkan surga itu, Pak, harus berani untuk melawan hawa nafsu. Untuk mendapatkan surga itu, Pak, harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mengikuti setan. Dan untuk tidak mengikuti itu semuanya bukan suatu yang mudah. Ya, makanya kan kata Rasulullah SAW, al-jannatu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Untuk langgeng di atas ketaatan, untuk menjaga sholat, untuk senantiasa pergi ke masjid, ya, untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat. Wah, ini butuh perjuangan, Pak. Butuh kekuatan. Maka dari itu, ikhwatul Islam azakumullah, ya, surga itu yang kita inginkan. Hanya orang-orang yang berjiwa besar, hanya orang-orang yang berjiwa mulia yang dia berusaha untuk mencari surga. Surga itu mulia, hanya pantas untuk orang yang menginginkan kemuliaan. Sementara dunia itu rendah, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang jiwanya rendahan. Maka ikhwata Islam azakumullah, kalau kita ingin mencari surga, berarti kita harus berkorban. Berkorban sedikit buat sholat, apa sih susahnya? Mengorbankan waktu untuk sholat 5 waktu, mengorbankan sedikit harta kita untuk dizakatkan, mengorbankan ya sedikit waktu kita untuk tidak makan dan minum 1 bulan di bulan Ramadan, mengorbankan harta dan badan kita untuk haji, ya sedikit pengorbanan sebetulnya nggak banyak. Tapi pahalanya besar sekali. Tapi itulah Bapak sekalian, kalau antum lihat orang yang haji itu akan terlihat, ya, ada orang yang mungkin udah biasa enak, gak siap dengan keadaan yang berat di sana, keadaan yang panas dan yang lainnya. Akhirnya cepat ngeluh, aduh kok panas banget, aduh ini. Ya, padahal ibadah itu memang butuh kepada apa? Apalagi ibadah haji, ibadah puasa. Ini adalah butuh kepada pengorbanan luar biasa. Maka dari itu akal Islam, karena yang kita inginkan surga, berarti kita harus berkorban. Bahkan terkadang Allah minta kepada kita nyawa-nyawa kita untuk berjihad di jalan Allah, kalau memang ternyata ya pada waktunya. Seperti halnya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat diperintahkan untuk berjihad dan mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Dan ternyata subhanallah, para sahabat ya ingin menukar nyawa mereka dengan surga. Dan ini subhanallah akhwal Islam, sesuatu yang luar biasa. Hadis berikutnya, hadis 955. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Al-Hakim Al-Diyya dalam Al-Hadith Al-Mukhtarah, dari jalan Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas, ia berkata, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, hai Rasulullah, qad syibta, engkau beruban. Kata Rasulullah, syayyabatni hudun, yang membuat aku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat, yang berisi tentang hari kiamat. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Tidak, At-Tirmidzi berkata kami tidak mengetahui dari hadis Ibnu Abbas kecuali dari jalan ini. Syekh Al-Albani berkata akan tetapi ia dimutaba'ah oleh Abu Al-Ahwas dari Abu Ishaq Al-Hamdani. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Dan memang demikian keadaannya. Kemudian aku mendapatkan mutaba'ah yang lain, yaitu Israel yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan didampingi oleh Syaiban. Ya. Intinya bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini hasan ya, atau sahih. Walaupun sebetulnya menjadi ikhtilaf, hadis ini masih diperselisihkan. Apakah hadis ini sahih apa enggak? Ya, banyak ulama menganggap hadis ini muttarib, guncang. Ya kan, tetapi di sini Syekh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa hadis ini karena banyak penguat-penguatnya dan jalan-jalannya, maka beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baik, akhi, kita ambil faedah. Hadis ini, akhi, Rasulullah bersabda yang membuat aku beruban, yang menjadi pertanyaan, apa benar Rasulullah beruban? Sementara dalam hadis Aisyah dikatakan bahwa ketika Rasulullah meninggal dunia, uban Rasulullah itu bisa dihitung oleh jari. Uban Rasulullah itu bisa dihitung oleh jari. Saking sedikitnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud oleh Abu Bakar uban-uban yang ini gitu lah, yang tidak banyak itu. Ya. Abu Bakar melihat ada uban walaupun cuma 1-2. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau beruban. Kata Rasulullah, ya, yang membuat aku beruban, yang membuat aku beruban ini surat-surat ini, Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Karena di sini menunjukkan akhi keutamaan beruban di jalan Allah. Dan bahwasanya uban itu apabila seseorang beruban di jalan Allah maka itu kemuliaan buat dia. Ya kata Rasulullah, la tantifus syaib. Jangan kalian mencabut uban. Kenapa? Karena uban itu kata Rasulullah nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Kalau dia berubannya di jalan Allah, tapi kalau dia berubannya dalam maksiat ya tidak bercahaya. Bahkan itu kerugian buat dia. Maka yang dimaksud dalam hadis ini ya bahwa uban itu bercahaya, itu maksudnya seseorang beruban karena demikian. Di sini Rasulullah mengatakan yang membuat aku beruban ini surat-surat ini karena takut dengan keadaan hari kiamat. Ya. Maka dari itu akhwat Islam, hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis 956. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd, Al-Mu'afa bin Imran, At-Tirmidzi, Al-Uqaili, Ibnu Adi, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi. Dari beberapa jalan dari Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dina, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza masyat ummati al-mutayta wa khadamaha abna'ul muluk, abna'u Faris war-Rum, sulita syiraruha ala khiyariha." Apabila umatku berjalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan congkaknya, dan mereka dibantu oleh anak-anak raja, maksudnya anak-anak Persia dan Romawi, maka orang-orang yang buruknya akan menguasai orang-orang yang baiknya. Artinya kalau umat Islam itu mereka congkak, angkuh, sombong karena merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya hebat, sampai mereka pun memperbantukan orang-orang Eropa dan negeri-negeri untuk kerja pada mereka, maka pada waktu itu kata Rasulullah, orang-orang yang buruknya akan menguasai orang-orang yang baiknya. Iya, maka dari itu ini menunjukkan akhi, kita umat Islam, sehebat apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sombong. Hanya karena kita diberikan kehebatan, kekuatan, kita pun bisa memperkerjakan orang, kemudian kita sombong. Jangan. Kadang kita ini sedikit diberikan oleh Allah kelebihan, suka sombong. Diberikan kelebihan, kekayaan, keamanan, suka sombong. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu. Taib, hadis 957. Hadis yang dikutip At-Tirmidzi, Ibnu Adi, Ibnu Battah, dari Umar bin Syakir, dari Anas secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala ad-dini kal-qabid 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar memegang agamanya seperti memegang bara api panas. Tirmizi berkata hadis ini gharib dari jalan ini, dan Umar bin Syakir ini syekh, seorang syekh dari Basrah, namun kata Syekh Al-Albani ia lemah, tapi hadis ini menjadi sahih karena ada banyak syawahid yang menguatkannya, diantaranya dari hadis Abu Tha'laba Al-Khushani, diantaranya dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang jelas hadis ini kata beliau dengan syawahid-syawahidnya menjadi sahih. Hadis ini akhirnya menunjukkan akan datang nanti suatu zaman orang yang berpegang kepada agama Allah itu berat sekali, berat. Dan itu pernah terjadi juga di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Ma'mun, di mana Khalifah Ma'mun memaksa seluruh rakyatnya untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah, bahkan memaksa para ulama'nya untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak taat, ima dia disiksa atau dibunuh. Makanya banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang disiksa, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak pula ulama yang pergi lari, seperti Imam Syafi'i yang pergi ke Mesir. Bayangkan ya, pada waktu itu orang ahlu sunnah berat sekali untuk memegang agama, ya, untuk mempunyai keyakinan yang kuat, yang sahih, yang sunnah, menghadapi ancaman yang serius. Semoga itu tidak menimpa diri-diri kita ya akhul Islam, azakumullah. Ya. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa nanti orang yang berpegang kepada agamanya itu seperti memegang bara api, berat dan berat, panas dan panas. Ya, butuh kesabaran, Pak. Ya. Antum terkadang berjenggot, ya, dituduh teroris. Istri antum bercadar, dituduh ISIS. Antum berusaha mengamalkan sunnah, disebut Wahabi. Antum berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Pokoknya berbagai macam cacian dan cercaan itu bertubi-tubi, Pak. Dan ternyata untuk menghadapi cacian itu butuh kepada kesabaran, dan untuk sabar itu panas, Bapak. Panas. Mungkin kalau kita enggak sabar-sabar, deh, maunya udahlah berantem aja lah. Iya. Tapi kalau kita menghadapi itu semuanya, malah semakin hancur dakwah ini. biarlah sabar dan sabar. InsyaAllah dengan kesabaran akan diberikan oleh Allah kekuatan. Hadis 958. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Ar-Ruyani, Ibn Asakir, dari beberapa jalan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, haddatsani Abu Abdissalam dari Thauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir akan saling menyeru untuk menyantap kalian sebagaimana al-akalah. Al-akalah itu sejenis binatang yang memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah makanan. Faqala qailun, lalu ada seorang laki-laki berkata, wa min qillatin nahnu yaumi idzin, apakah kami pada waktu itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Qal bal antum yauma idzin katsir. Kata Rasulullah, justru kalian pada waktu itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian banyaknya itu seperti buih yang dibawa oleh banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Artinya musuh Allah tidak lagi takut kepada umat Islam. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kata Syekh Albani, sanadnya tidak mengapa dalam mutaba'ah. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan lain dan sanadnya jayyid, kata beliau. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang lain sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa nanti umat Islam itu malah menjadi santapan orang-orang kafir. Dan mirip seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang umat Islam banyak tidak, Pak? Banyak, banyak, banyak. Tapi kok di mana-mana umat Islam dizalimi? Di Suria dizalimi, di Myanmar dizalimi, di mana-mana dizalimi. Di Indonesia umat Islam mayoritas tidak? Mayoritas. Tapi kok perekonomian dikuasai bukan orang Islam? Orang Islam sendiri ya, tidak punya kekuatan dan kelemahan. Tidak punya kekuatan, bahkan lemah maksudnya. Lihat ya, Rasulullah mengabarkan bahwasanya umat Islam pada waktu itu jumlahnya banyak, tapi seperti apa? Buih yang dibawa oleh banjir. Antum lihat, buih itu kalau dibawa arus dia akan kemana? Ikut arus. Demikian pula umat Islam mengikuti arus, dibawa oleh arus barat. Umat Islam banyak yang merasa bangga dengan barat. Umat Islam sekarang itu dilalaikan oleh berbagai macam fasilitas. Iya. Kita lihat di Indonesia saja, kalau ada acara dangdutan, rame, Pak. Tapi kalau ada acara pengajian, jarang yang hadir. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, memang tidak punya kualitas. Banyak, jumlahnya banyak, tapi isinya maling, isinya koruptor, isinya tukang maling sendal, isinya, ya banyak ya, umat Islam banyak, tapi ya begitulah. Di Indonesia ini, umat Islam katakanlah 80 atau 70% lah. Dari 70% umat Islam di Indonesia, berapa persen yang sholat, Pak? Berapa persen yang sholat? Dan dari yang sholat, berapa persen yang menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kesyirikan? sedikit. Namun dari itu, ya, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tetap akan membela agamanya. Karena Allah sudah berjanji untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya. Kata Rasulullah, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Artinya umat kafirin tidak akan lagi takut kepada umat Islam. Mirip di zaman ini. Di zaman ini umat Islam jadi bulan-bulanan, Pak. Kalau di zaman dahulu, Rasulullah bersabda apa? Nusirtu birru'ub masyirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuh Islam sebulan sebelum diserang. Musuh-musuh Islam dulu itu takut sekali kepada kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin yang ketakutan. Sekarang kaum muslimin sudah tidak ditakuti lagi. Kaum muslimin sekarang itu seperti macan yang cakarnya habis, giginya ompong. Kalau macan giginya ompong, enggak ada cakar lagi, orang udah enggak takut lagi, Pak. Mau gigit ompong, mau mencakar, enggak ada cakar. Gimana? Itulah umat Islam. Makanya di zaman sekarang lihat ya, umat Islam meledek Islam seenaknya. Melecehkan Islam seenaknya. Sementara kita hanya bisa menjerit-jerit. Allahul musta'an wal itiklan. Memang benar yang sabdakan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya kenapa umat Islam seperti itu. Kata Rasulullah, Allah masukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Artinya umat Islam yang dia pikirkan kepentingan perutnya saja. Kepentingan dunianya aja udah, yang penting dunianya aman dah, selesai dah. Kalau kepentingan dunianya diusik marah, tapi kalau kepentingan agamanya diusik boro-boro marah. Demikian memang keadaannya, Pak. Iya. Mereka cinta dunia. Kalau orang yang sudah sangat cinta dunia pasti takut mati. Mereka tidak mau lagi untuk mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Mereka takut. Maka siapa lagi di zaman ini yang membela agama Allah kalau bukan kita-kita, Pak? Maka kita jangan sampai terkena penyakit ini. Iya. Cinta dunia. Akhirnya kita sibuk hanya cari duit. Tapi untuk ngaji, untuk membela agama Allah, kita malas. Jangan. Antum silakan cari duit, tapi gunakan duit antum itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan, ini saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.